Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan syarat-syarat dibolehkannya mengusap di atas kedua khuf. Apa syarat yang pertama? Nah, mengenakan kedua khuf di atas taharah, ya. Dan taharah yang diinginkan di sini adalah dengan menggunakan air. Asan tabarakallah. Itu dengan cara berwudu. Kalau dengan cara tayamum, apakah boleh mengusap kedua khuf ketika telah mendapati air, ataukah harus mencuci kedua kaki? Baik. Hah? Boleh. Boleh mengusap di atas kedua khuf? Hah? Boleh. Dia sebelum mengenakan kedua khufnya, apakah dari jenis sepatu atau kaos kakinya, taharahnya dengan bertayamum, bukan dengan berwudu. Apakah dia disebabkan karena sakit atau karena dia tidak mendapati air? Ketika dia telah sehat atau telah mendapati air, maka dia pun berwudu. Apakah boleh ketika telah sampai pada kedua kaki hanya sebatas mengusap di atas kedua khufnya, atau harus mencuci kedua kakinya? Harus mencucinya. Hasan. Nah, jadi dia harus melepaskan kedua khufnya kemudian mencuci kedua kakinya. Jadi yang dipersyaratkan mengenakan kedua khuf di atas taharah, yaitu dengan air atau dengan cara berwudu. Nah, adapun syarat yang kedua, dek. Ayo, anta. Hadas kecil dan hadas besar. Nah, tidak pada hadas besar, cuma pada hadas kecil. Ayo, asan. Jadi diperbolehkan mengusap di atas kedua khuf ketika seorang telah batal wudunya, ya, kemudian dia telah berwudu sebelumnya dengan wudu yang sempurna, mencuci kedua kakinya. Nah, sebagaimana pada syarat yang pertama telah kita sebutkan dalam hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah, Rasulullah SAW bersabda, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain wa masaha 'alayhima." Telah kita terangkan, nah, tentang hadis ini bahwasanya yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, "Fa inni adkhaltuhuma tahiratain," yakni "fa inni adkhaltu al-qadamain al-khuffain wa huma tahiratan." Jadi yang dimaksud suci di situ adalah kedua kaki Rasulullah. Jadi sebelum mengenakan kedua khuf, ya, apakah dari jenis sepatu atau kaos kakinya, beliau berwudu secara sempurna dan mencuci kedua kakinya, baru kemudian mengenakan, memakai khuf tersebut. Dan ketika telah batal, ya, dan batalnya karena hadas kecil bukan hadas besar, maka boleh bagi dia untuk mengusap di atas kedua khufnya. Nah, boleh bagi dia untuk mengusap di atas kedua khuf tersebut. Baik. Kecuali pada hadas besar, sebagaimana dalam hadis yang telah kita bacakan, illa min janabatin walakin min ghaibin wa baulin wa naumin, kecuali karena disebabkan junub, ya, hadas besar, maka tidak boleh bagi dia untuk mengusap di atas kedua khufnya. Wajib baginya untuk mandi terlebih dahulu, ya, secara sempurna. Nah, dengan berwudu kemudian mengenakan khuf, dan setelah itu ketika taharahnya telah batal, maka boleh bagi dia untuk mengusap di atas kedua khufnya selama dia hanya berhadaf kecil, bukan berhadaf besar. Baik. Syarat yang ketiga. Nah. Apa syarat yang ketiga? Baik. Antum. Mana suaranya? Mengusap kedua khuf pada batas waktu yang telah dibatasi oleh Rasulullah SAW, yaitu sehari semalam untuk bagi yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Ahsan tabarakallah. Naam. Ada hal yang telah kita lewati sebelumnya pada pertemuan kita yang sebelumnya, pada syarat yang pertama telah kita sebutkan bahwa seorang yang memakai kedua khuf haruslah di atas taharah, yakni dia telah mencuci kedua kakinya terlebih dahulu, nah, berwudu secara sempurna, dan kedua kakinya suci dari najis. Nah, dan diterangkan pula para ulama bahwa khuf yang dikenakan juga harus suci dari najis. Nah, khuf yang dikenakan juga harus suci dari najis. Jadi tidak hanya kedua kakinya yang harus suci dari najis, tapi khuf yang dikenakan juga harus suci dari najis. Apa dalilnya? Dalilnya, nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang telah disahihkan oleh Al-Imam Syekh Muqbil rahimahullah, di hadis riwayat Abu Dawud pada nomor 555, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Syekh Muqbil rahimahullah dalam Al-Jami' As-Sahih pada jilid yang pertama halaman 526. Ini ketika Rasulullah SAW di dalam hadis disebutkan salat bersama para sahabatnya, maka ketika beliau salat bersama para sahabatnya dalam keadaan menggunakan sendal, Rasulullah SAW salat bersama para sahabatnya dengan menggunakan sendal, tiba-tiba di tengah salat beliau melepaskan kedua sendalnya tersebut. Jadi setelah selesai sholat, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa Jibril alaihissalam telah memberitahukan, ketika selesai dari sholatnya beliau menyampaikan kepada para sahabatnya bahwasanya Jibril alaihissalam memberitahukan kepada beliau bahwasanya pada kedua sendal Rasulullah SAW ada kotoran, ada najis. Nah, beliau pun melepaskan. Jadi beliau melepaskan sendalnya di tengah-tengah sholat. Nah, baik. Kemudian permasalahan yang berikutnya yang penting untuk kita ketahui, yaitu bagian khuf yang mana yang diusap. Apakah bagian atas saja ataukah bagian atas dan juga bagian bawah? Dalam permasalahan ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama, kelompok para ulama mengatakan yang diusap adalah bagian atas dan bagian bawah. Bagian para ulama mengatakan yang diusap pada khuf tersebut adalah bagian atas dan bagian bawah. Dan ini adalah pendapatnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Kemudian Umar bin Abdul Aziz Kemudian Az-Zuhri, dinikan Malik Ibn Mubarak, Abdullah Ibn Mubarak, Ishaq Nurhawai. Dan juga ini termasuk pendapatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dari kalangan para sahabat, bukan hanya Abdullah bin Umar, juga termasuk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, juga termasuk makhul, dan Imam Syafi'i termasuk, ya, juga diriwayatkan berpendapat dengan pendapat ini. Jadi mereka berpendapat bahwasanya ketika seorang yang ingin mengusap di atas atau mengusap khufnya, yaitu pada bagian atas dan bawahnya. Adapun sebahagian yang lainnya, ya, sekelompok ulama yang berbeda pendapat dengan yang lain, ini pendapat yang kedua, mereka berpendapat bahwa yang diusap adalah bagian atas atau bagian luar, di bagian atasnya. Jadi yang diusap hanya pada bagian atasnya saja atau bagian luar, bukan bagian bawahnya, nah, atau bagian dalam. Ini khuf, ini kaus kaki, ya, ini bagian atasnya saja, nah, tidak bagian bawahnya. Kalau pendapat yang pertama, atas dan bawah diusap, atas diusap bagian bawah. Kalau yang kedua berpendapat cukup bagian atasnya saja, ya, nah, bagian atas dari khuf tersebut, dan tidak perlu mengusap bagian bawahnya. Nah, perlu. Dan ini pendapatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Demikian pula Al-Hasan Al-Basri. Demikian pula Atha Ibrahim An-Nakhai, Al-Sya'bi Al-Thawri, Al-Sifan Al-Thawri, Al-Auza'i, juga Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan kedua pendapat ini bisa dilihat dalam kitab Al-Awsat, nah, pada jilid yang pertama, halaman 452 sampai 453. Dari kedua pendapat tersebut, wallahu a'lam, yang rajih adalah pendapat yang kedua. Wallahu a'lam, ini akan disebutkan dalilnya. Naam, wallahu a'lam, dari sisi dalil yang rajih bagaimana yang kami ketahui adalah pendapat yang kedua, yaitu bagian khuf yang diusap adalah bagian luarnya saja atau hanya bagian atas, cukup bagian atas, tidak perlu bawahnya. Nah, bagian luarnya saja atau bagian atas, jadi bagian luar atau bagian atas, dan tidak perlu mengusap bagian bawah atau bagian dalam. Nah, apa dalilnya? Dalilnya, nah, dalam permasalahan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang disahihkan oleh Imam Syekh Muqbil rahimahullah dalam As-Sahihul Musnad, jilid yang kedua, halaman 100. Ada ucapan Ali, ya. Naam. Ini adalah ucapan Ali. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi, law kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lahu." لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi, yamsahu ala zahiri khuffaihi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Law kana ad-din bir-ra'y," kalau seandainya agama itu dengan akal, ya, ini juga membantah kelompok aqlaniyun, ya, yang lebih menggunakan akalnya dalam beragama. Nah, ini bantahan kepada mereka, ya, seperti kelompok Mu'tazilah dan yang semisalnya. Seandainya agama itu dengan akal, lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'la, min a'la, niscaya yang lebih pantas untuk diusap adalah bagian bawah khuf, yang lebih pantas untuk diusap adalah bagian bawah khuf, ya, bagian bawah atau bagian dalam, ya, bagian bawah khuf daripada bagian atasnya, daripada bagian atasnya. Wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi, dan sungguh saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas kedua khufnya, mengusap di atas bagian atas kedua khufnya, ya, bagian zahirnya, bagian luarnya. Nah, jadi inilah dalil yang menunjukkan bahwa pendapat yang kedua itu lebih arjih. Nah, lebih rajih. Wallahu a'lam. Dari dalil yang telah kita sebutkan, ucapan, nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di seorang yang ingin mengusap khufnya, maka cukup di bagian atasnya saja. Nah, cukup di bagian luar khufnya saja. Nah, tidak perlu di bagian dalamnya. Nah, sebagaimana telah kita dengarkan ucapan Ali bin Abi Thalib yang menyebutkan bahwa kalau seandainya agama itu dengan akal, niscaya yang lebih pantas untuk diusap, ya, ketika seorang yang ingin mengusap khufnya adalah bagian bawah dari khuf tersebut, ya, bukan bagian atasnya. Tapi kenapa saya melihat Rasulullah SAW, dan sungguh saya telah melihat Rasulullah SAW, ya, mengusap di bagian luar kedua khufnya, ini bagian atas kedua khufnya, dan tidak mengusap di bagian bawahnya atau bagian dalamnya. Ini dalil yang kuat, ya, dari pendapat yang kedua yang menyebutkan tentang bagian khuf yang diusap hanya pada bagian atasnya saja atau bagian luarnya saja. Baik. Kemudian cara pengusapannya. Jadi cara pengusapannya, ya, cara mengusapnya, apakah satu-satu atau kedua-duanya secara bersamaan ketika mengusap kedua khuf tersebut? Apakah hanya satu, tangan kanan satu, terus baru selesai tangan kanan, baru kemudian tangan kiri, atau bersamaan, ya, mengusap secara bersamaan? Apakah satu-satu, ini ngusap, ya, ini lagi, baru selesai yang kanan diusap, ya, terus bagian yang kiri, atau secara bersamaan? Ya, Syekh Ibnu Utsaimin menerangkan, ya, secara rinci. 6. Bisa dilihat dalam Majmu' Fatawa wa Rasail karya Syekh Ibnu Utsaimin pada jilid yang keempat halaman 177. 6. Beliau menerangkan secara rinci. 6. Walaupun di sana ada perselisihan, namun Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa yang cara pengusapannya adalah dengan kedua tangan secara bersamaan. kedua tangan secara bersama-sama. Naam. Di atas kedua kaki. Bersama-sama diusap, yaitu mengusap tangan kanan mengusap ya di bagian kaki kanan, tangan kiri mengusap bagian kaki kiri. Secara bersama-sama. Demikian nazahir dari hadis yang telah kita bacakan, hadis Mughirah bin Syu'bah ya radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah mengatakan fa inni adkhaltuhuma na'am tahiratain, fa inni adkhaltuhuma tahiratain wa masaha 'alayhima, dan kemudian beliau mengusap ya di atas kedua khufnya. Tidak diterangkan ya, mengusap bagian kanannya dulu kemudian bagian kirinya. Namun secara zahir kata Syekh Utsaimin ya, zahir dari hadis menunjukkan Rasulullah SAW mengusap kedua khufnya secara bersama-sama ya, tangan kanan mengusap bagian kanan ya, dari kaki kanan, adapun tangan kiri mengusap bagian kaki kiri secara bersama-sama. Nah, ini sebagaimana zahir hadis ya, zahir hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu Nah, itu hal yang penting, walaupun di sana ada yang menyebutkan juga dapat selain yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, namun boleh menguatkan ini ya. Jadi cara pengusapannya diusap secara bersama-sama. Nah, mengusapnya secara bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Naktafi lahuna. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.